sadarkan lelah di sayap malam merebahkan minda membius keharungan dunia dan berselirat di relung jiwa. Ku cuba lelahkan semua kesahan melanda tak membenarkan sepicik lena. Tiada sempat untukku menghirupi bayu walau sehelai cuma. Diriku mencari jauh terpenjara di sangkar dosa. Daun pintunya sentiasa terbuka melunak kebebasan. Ya Rabbul Izzati, kembalikan aku ke dalam diriku semula agar sempat untuk bersuara lafaz taubat nasuha. Kan seandainya tiada lagi buatku suatu hari menjelma bernama esok. Kuragui seandainya tiada sempat untukku menghirupi bayu walau sehelai cuma. Kan sisa dengan tak